الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, dan insyaallah taala ini adalah kajian penutup di tahun ajaran ini. Besok udah libur ya, untuk persiapan imtihan. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada materi tauhid akidah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, dan kami mohon maaf banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktu. Baik. Apakah menyingkirkan dan memungut sampah termasuk imatatul adha anit thariq? Nah, ini termasuk dari cabang iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adanaha imatatul adha anit thariq. Kalau ada sampah, kita pungut, kita bersihkan. Ya, maka ini termasuk bagian dari iman, karena ini termasuk kebersihan, kesucian yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Jadi Islam bukan hanya memerintahkan kepada kita menjaga kebersihan hati kita, batin kita, tapi Islam juga menganjurkan kepada kita untuk bersih zahirnya, pakaian kita, ya, badan kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita, ya. Makanya hendaknya bagi kita menjaga kebersihan, dan saya ingatkan juga yaitu jangan buang sampah sembarangan. Ini termasuk bagian dari potret Islam, termasuk kesalahan buang sampah sembarangan. Ya, kadang apalagi kadang di jalan, ya, di mobil, sepeda motor asal buang begitu saja, di jalanan. Ini bukan dari ajaran Islam. Islam menganjurkan kepada kita hidup apa? Bersih, ya, hidup bersih. Nah, apakah benar di zaman sekarang masih ada Nabi Khidir? Ini khurafat orang-orang sufi. Khurafat orang-orang sufi, di mana mereka berkeyakinan bahwasanya Khidir, kalau menurut orang sufi bukan nabi ya. Kalau menurut orang-orang sufi, Khidir itu bukan nabi, tapi apa? Wali. Makanya dalam keyakinan orang-orang sufi, wali bisa lebih tinggi daripada nabi. Karena bagi mereka Nabi Khidir itu lebih hebat daripada Nabi Musa. Ya, baik. Orang-orang sufi berkeyakinan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup. Ya, masih hidup sehingga bisa bertemu dengan para nabi, bisa bertemu dengan para wali. Makanya dalam kisah-kisah mereka katanya Nabi Khidir pernah ketemu dengan Nabi Yasa, Khidir pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ketemu Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Ya, dan ini adalah pendapat yang batil. Ya, hadis-hadis tentang masalah ini, semua hadis yang menunjukkan tentang bahwasanya Nabi Khidir masih hidup, semuanya adalah hadis yang palsu. Semuanya adalah hadis yang palsu, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ahli hadis seperti Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Iraqi, Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar bahkan punya buku khusus Zahrun Nadar Fi Halil Haidr, yaitu buku khusus tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang Khidir. ya. Dan di dalam buku tersebut beliau membantah keyakinan orang-orang sufi yang menyatakan bahwasanya Khidir masih hidup. Bahkan beliau mengatakan keyakinan ini adalah sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Jadi Nabi Khidir, pertama Nabi Khidir itu nabi, bukan sekedar wali, tapi dia nabi. Ini pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, beliau sudah meninggal. Beliau sudah meninggal. Adapun keyakinan bahwa sekarang beliau masih hidup, maka ini adalah pendapat yang batil. Ustaz, mohon pertanyaan saya ini dijawab. Ya, ini lagi mau dijawab. Agar tidak jadi subhat bagi kita, apa alasan Imam Ibnu Hazm membolehkan buku musik? Apakah pendapat beliau benar? Pendapat beliau batil. Ya, pendapat beliau batil. Karena setiap pendapat apabila bertentangan dengan Quran dan pendapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah pendapat yang batil. Siapapun yang mengatakannya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Walaupun dia seorang ulama, kadang-kadang juga tergelincir. Jadi patokan kita bukan orang. Patokan kita bukan orang. Jadikan patokan kita itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, ya terkadang dia salah. Ya, walaupun dia seorang ulama, terkadang mungkin belum sampai kepadanya hadis. Ya, mungkin bagi dia hadisnya tidak sahih. Mungkin ya ada pendapat ya dia ya yang menyelisihi tersebut, ya bagi dia hadisnya mansuh dan udzur-udzur yang lain seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Itu udzur-udzur ulama kenapa kadang mereka tidak mengamalkan dalil. Jadi bagi kita semuanya kewajiban kita adalah mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu patokan kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Adapun ucapan para ulama, pendapat para ulama itu kalau mendukung Al-Quran dan hadis diterima. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak diterima. Maka tidak diterima. Dan itu adalah ujian buat kita. Para ulama kadang salah, kadang tergelincir, itu ujian buat kita. Apakah kita akan fanatik kepadanya ataukah kita akan mengikuti dalil? Jelas ya? Jadi kesalahan para ulama itu ujian buat kita. Apakah kita mendahulukan ucapan para ulama daripada dalil ataukah kita mendahulukan dalil daripada ucapan para ulama? Ahlus sunnah wal jamaah mendahulukan dalil walaupun menyelisihi manusia. Ya, walaupun menyelisihi manusia. Berbeda dengan ahlul bidah, mereka lebih mengutamakan ucapan manusia walaupun harus menyelisihi dalil. Jadi hendaknya bagi kita semuanya untuk mengagungkan kebenaran, tidak taklid kepada siapapun, apalagi mengikuti hawa nafsu dengan cari-cari kesalahan ulama. Ini hati-hati, ini namanya tatabbu'ur ruhas, cari-cari ketergelinciran para ulama. Sehingga dalam masalah musik misalkan, aku ikut Ibnu Hazm aja yang membolehkan musik, enak ini kayaknya. Beragama itu bukan cari enaknya yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak. Kita beragama itu mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu. Bahkan Ibrahim At-Taimi pernah mengatakan, man tatabba'a rukhsal ulama tazandaq. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama, maka dia bisa menjadi zindir, munafik. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi juga, ada seorang pemimpin saat itu, ya, dia mengumpulkan sebuah buku ya, mengumpulkan sebuah buku, isinya adalah pendapat-pendapat ganjil para ulama. Lalu buku itu dibaca oleh Ismail Al-Qadhi, salah seorang ulama. Kemudian beliau mengatakan, wahai raja, ya, penulis buku ini, yaitu yang berisi tentang ketergelinciran dan pendapat-pendapat ganjil para ulama dikumpulin jadi satu, ya, penulis buku ini adalah zindir. Kenapa? Karena para ulama yang tergelincir dalam suatu masalah belum tentu tergelincir dalam masalah yang lain. Adapun kalau dikumpulkan dalam satu buku, kemudian itu yang dipilih, ya, maka ini adalah termasuk pengikut hawa nafsu. Imam Ibnu Hazm mungkin tergelincir dalam masalah musik, tapi dia tidak tergelincir dalam masalah masalah yang lainnya. Ya, dalam masalah misalkan nikah tanpa wali, beliau mengatakan enggak boleh. Imam Abu Hanifah tergelincir dalam masalah itu sehingga mengatakan apa? Boleh wanita nikah tanpa wali. Ya. Jadi kalau kita cari-cari kesalahan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, cari yang enak-enak saja, maka ini akan menjadikan kita menjadi orang yang zindir. Baik. Sekalipun demikian, sikap kita terhadap kesalahan para ulama bukan berarti kemudian apa? Merendahkan, bukan berarti mencela. Ini perhatikan. Tatkala kita mengatakan kita ikuti dalil, bukan mengikuti ucapan para ulama, ini bukan berarti merendahkan para ulama. Ya, kita tetap menghormati para ulama. Kita hormati Imam Ibnu Hazm sebagai seorang ulama. Tapi kalau pendapat beliau keliru, ya kita enggak ikuti. Dan itulah yang diwasiatkan para ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka mewasiatkan kepada kita untuk tidak taklid kepada mereka. Antum baca mukaddimah buku Sahih Sifat Salat Nabi, di situ dibawakan ucapan-ucapan para imam madhab, ya, tentang larangan taklid kepada mereka. Ya, jadi bukan berarti kemudian kita merendahkan. Nah, serta apa hukumnya menutup mulut ketika menguap? Apa hukumnya, hukum menutupnya ketika sholat? Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasaaba ahadukum falyaqdhimhu mastata'a." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Tahanlah semampunya, karena menguap itu dari setan. Kalau bersin dari Allah Subhanahu wa taala nikmat. Orang bersin itu nikmat. Makanya kalau dia bersin, kita disuruh untuk apa? Kalau kita bersin disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah, karena itu nikmat. Ya, plong. Sumbatan-sumbatannya itu plong. Tapi kalau menguap itu dari setan. Karena menguap itu tanda apa? Males. Tanda males. Ya, baik. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau seorang itu menguap, maka falyaqdhimhu mastata, tahanlah semampunya. Tahan semampunya itu gimana ya? Kita tutup gigi kita. Gitu. Itu kalau enggak bisa juga, maka hendaknya apa? Falyadha yadahu ala famihi, hendaknya meletakkan tangannya pada mulutnya, ditutup dengan tangannya. Ya, jadi tahan dulu, kalau memang enggak bisa pakai tangan. Tangan apa? Tangan kanan atau tangan kiri? Tidak ada penjelasan secara terperinci, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi sebagian para ulama mengatakan pakai tangan kiri, karena untuk melawan setan, setan jelek, jadi pakai tangan kiri aja. Ya, nah, tapi tidak ada penjelasan secara rinci, jadi pakai tangan pun, pakai tangan kanan pun boleh. Ya, tapi pakai tangan kiri itu lebih utama. Bagaimana jika muncul di hati kita? Jika Allah, siapa yang menciptakannya? Ini was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Ya, dan sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa ya'ti syaitan ya, li ahadikum fayakul man khalaqa kada, man khalaqa kada. Ya, setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Langit. Wah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus dia akan mengatakan, wa man khalaqa Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai seperti itu, apa kata Nabi? Fal yasta'id billah. Berlindunglah kepada Allah dari setan. Wal yantahi. Jangan lanjutkan mengikuti was-was tersebut, dipikirin gitu. Ya, udah. Dalam riwayat yang lain, wal yakul amantu billahi wa rusuli. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada was-was seperti ini, berarti ada tiga cara. Yang pertama, yaitu apa? Isti'adzah, ta'awudz, berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan, was-was setan. Karena ini syubhat. Yang kedua, yaitu kita tidak melanjutkan was-was tersebut. Enggak usah dipikirin. Udah, tutup. Ya. Berhenti. Jangan dilanjutkan. Yang ketiga, yaitu mengucapkan amantu billahi wa rusulihi. Saya beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah jin dan yang beriman dikumpulkan di surga bersama manusia? Bukankah jin makhluk gaib? Baik. Jin ya makhluk gaib jelas. Tapi dia mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Jadi yang mukallaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, manusia dan jin. Dan jin ya sebagaimana manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Dalam surat Al-Jin apa? Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang kafir. Ya. Nah, jin yang kafir maka dia masuk neraka. Taip. Dan itu sepakat para ulama, jin kafir masuk neraka. Dalil-dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama. Baik. Jin yang mukmin apakah masuk surga? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan jin yang beriman masuk surga sebagaimana manusia. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nubuwwat. Baik. Dan pendapat yang kedua dalam masalah ini bahwa jin yang mukmin itu enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Terus mereka berselisih. Kalau enggak masuk surga terus kemana? Kan enggak mungkin masuk neraka orang dia beriman. Ya. Ada yang mengatakan mereka nanti apa? Dijadiin tanah. Ya, dijadikan seperti tanah. Dihilangkan istilahnya. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahwasanya jin mukmin maka dia akan masuk surga, ya, masuk surga sebagaimana manusia. Ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Apakah hukum bagi orang yang mengaku nabi kafir? Jelas. Ya, orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW maka dia adalah apa? Kafir, kadzab, dajjal. Ya, tidak boleh ragu. Ini adalah akidah. Ya, seperti dulu Musailamah al-Kadzab, tatkala dia mengaku sebagai nabi diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Nabi yang lain. Ya, demikian juga ya yang sepanjang sejarah banyak beberapa Al-Aswad Al-Ansi, kemudian juga yang sekarang di India ya tokoh Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani ya yang matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kena kolera ya, dia matinya di toilet ya, mengeluarkan kotoran ketika meninggal dunia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mubahalah dengan salah seorang ulama ahli hadis di India. Ya. Baik, demikian juga setiap yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Kenapa kafir? Karena dia berarti mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, dan mendustakan ijma para ulama. Ya, dalam Al-Qur'an tegas, maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Demikian juga dalam hadis, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati salasuna kadzabuna dajjalun. Nanti akan ada 30 pendusta dajjal, kulluhum yadda'i nabi. Semuanya ngaku nabi. Ya, wa innahu la nabiyya ba'di. Dan tidak ada nabi setelah saya. Jadi setiap yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Baik, Ustaz, berarti dalil dalam Al-Qur'an yang mengatakan Nabi Adam sebagai khalifah itu salah. Loh, apa ini? Dalil dalam Al-Qur'an maksud salah? Ya enggak mungkin salah lah. Mungkin maksudnya yang dipermasalahkan itu adalah gelar khalifatullah. Kalau dalam Al-Qur'an, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Jelas, ayat Al-Qur'an enggak mungkin salah. Cuma lafaz penyebutan, ya, bahwasanya manusia itu adalah khalifatullah. Itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Jelas ya? Nah, ini kalau sebagai khalifah, nah benar, sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi apakah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah, penggantinya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang tidak tepat. Kalau disandarkan khalifatullah tidak tepat. Karena Allah tidak menyandarkan kepada dirinya. Hatta dalam ayat tersebut Allah tidak menyandarkan kepada dirinya. Jadi yang dipermasalahkan itu, ya, oleh para ulama bukan ayatnya. Ayatnya jelas. Ya, enggak mungkin kita mengingkari ayat Al-Qur'an. Ya, tapi penyandaran khalifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikritik oleh para ulama. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz orang yang baru kenal ngaji agama tapi sudah berani ceramah di mana-mana? Apakah kita boleh mendengar ceramahnya atau tidak? Yang saya nasihatkan adalah kita menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Ya. Karena bekal dakwah yang paling utama itu adalah apa? Ilmu. Kul hadhihi sabili adhu ila Allah ala basirah. Ya, katakanlah ini adalah jalanku, saya berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas apa? Ilmu. Jadi untuk antum, ya, saya nasihatkan sibukkan diri kita dengan ilmu terlebih dahulu. Ya, kalau mau berdakwah mungkin latihan enggak ada masalah, latihan muhadharah, latihan ceramah, ini untuk melatih. Tapi belum berdakwah keliling, berdakwah di masyarakat. Kenapa? Karena dakwah di masyarakat itu ada fikihnya. Ya, ada hal-hal nanti kita ditanya, bukan hanya sekedar menyampaikan. Antum nanti akan ditanya tentang permasalahan. Nah, kalau kita belum menguasai, maka khawatirnya nanti malah berfatwa tanpa ilmu. Ya. Ya, jadi sekarang jangan mikirin untuk dakwah keliling dulu. Sekarang sibukkan dengan ilmu. Ya, kalau nanti sudah matang ilmunya, ya, sudah memiliki bekal dalam ilmu, maka zakat, keluarkan zakat ilmu, yaitu apa? Dengan mengajar, dengan dakwah ilallah, kita sebarkan, ya, ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi untuk sekarang antum dalam perjalanan menuntut ilmu, sibukkan dalam untuk menuntut ilmu terlebih dahulu, ya. Nah, apakah orang yang melakukan bom bunuh diri kekal di neraka? Tidak. Ya, selama dia muslim, ya, melakukan bom bunuh diri berarti dia bunuh diri, dan bunuh diri termasuk dosa. Tapi tidak sampai kemudian menjadikan dia apa? Kafir. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar kafir atau tidak? Tidak. Ya. Bunuh diri itu dosa besar, tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwa mereka kafir kekal di neraka selama-lamanya. Ini pendapat Khawarij. Ini pendapat Khawarij. Betul, itu adalah dosa besar. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Pertama, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah mengampuninya. Bisa jadi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Bisa jadi dia termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas perbuatannya keliru. Perbuatan dia keliru. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Pertama, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya, bisa jadi Allah akan menyiksanya di neraka. Baik, kalau Allah menyiksanya di neraka, kalau dia memiliki tauhid, memiliki akidah yang sahih, ya, ya tidak sampai syirik, tidak sampai kafir, maka dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal, dia nanti akan dikeluarkan dari neraka. Baik dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Bisa jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan doa anak-anaknya, ya, bisa jadi dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Kita enggak pernah tahu, mungkin orang berdosa itu tapi dia melakukan apa? Amal-amal kebajikan yang lain yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia. Nah, jadi bedakan antara perbuatan sama status orangnya nanti. Kalau perbuatannya membunuh diri haram, dosa besar. Tapi bagaimana tentang status orang tersebut? Ya. Maka kalau di dunia maka dia tetap muslim, tapi dia fasik, tidak sampai kafir karena itu dosa besar. Baik, kalau nanti di akhirat maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia tidak kekal di neraka. Kecuali kalau yang melakukan bunuh diri itu adalah orang kafir. Nah, itu. Ya, orang kafir. Bisa jadi orang kafir melakukan apa, bom bunuh diri. Karena terorisme dan bom bunuh diri itu jangan dikaitkan hanya kepada orang-orang Islam saja. Ya. Terorisme itu bisa pelakunya adalah dari orang Islam, bisa juga adalah orang-orang ya, kafir juga. Seperti kemarin yang melakukan terorisme di Selandia Baru, orang kafir. Orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai bahasa Arab ini. Ma tawjihukum ra'akum wa fi shakhsin yaqul ana la ashukku fi kitabin wahid wa huwa al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fi. Wa ashukku madunahu hatta sahih al-Bukhari wa Muslim. Hadza jahil. Ya, orang yang meragukan tentang sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, tentang kesahihannya, meragukan tentang keabsahannya, ya. Maka ini adalah orang yang jahil. Dia kena syubhat orientalis, syubhat para pengingkar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, kedudukannya sangat tinggi di hati para ulama dan kaum muslimin. Oleh karenanya kalau sudah disebut hadis riwayat Bukhari Muslim, tandanya apa? Sudah sahih, sudah final. Ya, udah final. Jadi kalau dia tadi mengatakan saya kalau Al-Qur'an saya enggak meragukan, tapi kalau kitab-kitab hadis termasuk sahih Bukhari dan Muslim saya meragukan, maka ini adalah apa? Ya, orang yang jahil yang kena syubhatnya orang-orang orientalis. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini berbahaya. Karena kalau dia meragukan tentang sahih Bukhari, sahih Muslim dan kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, maka berarti mendustakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu juga merupakan apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ini syubhat yang sangat berbahaya. Orang kalau menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kafir. man radda hadisan Nabi SAW fahu ala syafa halaka. Kata Imam Ahmad, siapa yang menolak hadis Nabi SAW maka dia di jurang kehancuran. Dan kata Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihtijad Bis-Sunnah, orang yang mengingkari hadis Nabi sebagai hujjah, dia enggak mau berdalil dengan hadis, saya cukup dengan Al-Qur'an saja, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama, ya, kedudukan dia seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ya, bahaya. Ya. Dan lagian, kalau kita cuma mencukupkan dengan Qur'an saja, enggak pakai hadis, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Jelas ya? Enggak mungkin. Kenapa? Enggak mungkin. Satu, karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Al-Qur'an sendiri yang menganjurkan kepada kita untuk mengikuti hadis. Percaya kepada hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, ya, Al-Qur'an itu masih global. Perinciannya ada di dalam hadis. Kalau kita cuma mencukupkan dengan Quran saja, enggak pakai hadis, sholatnya gimana coba? Sholatnya gimana? Perincian tentang sholat itu ada di dalam hadis. Paham? Nah, jadi ini syubhat yang sangat berbahaya. Ya, syubhat yang sangat berbahaya. Taib. Apakah ada dalil yang menyatakan tentang urutan kejadian-kejadian di hari kiamat, dan kitab apa yang paling bagus membahas tentang hari kiamat? Tidak ada urutan-urutan yang jelas tentang kejadian-kejadian tragedi-tragedi akhir zaman. Ya, setelah ini, setelah ini urut begitu, nggak ada. Siapa yang mengatakan urutannya seperti itu, maka dia berdusta. Ya, seperti dulu ada sebuah buku yang tentang fitnah akhir zaman atau apa gitu, yang ditulis oleh sebagian orang belakangan, ya, mengurutkan. Maka itu tidak benar. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang urutan tragedi akhir zaman. Ya, tidak ada. Secara pasti tidak ada. Hanya saja, setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian-kejadian dan tragedi-tragedi di akhir zaman, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, ya, terbitnya matahari dari barat dan sebagainya, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengimaninya. Cuma ini urutannya setelah ini, setelah ini, setelah ini, nah ini yang tidak ada. Jelas ya, tidak ada urutannya secara jelas. Adapun kitab yang paling bagus tentang tragedi akhir zaman, setahu saya yang paling bagus adalah kitab Asratus Sa'ah karya Dr. Yusuf Al-Wabil. Karya Dr. Yusuf Al-Wabil. Ini kitab yang paling bagus tentang masalah tragedi-tragedi akhir zaman. Ya, ringkas, itu salah satu tesis magister penulisnya. Ustaz, bagaimana dengan perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, padahal mereka berdua tahu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka bersyahadat, sholat dan zakat. Jika mereka telah mengerjakannya, maka darah harta mereka mendapat perlindungan. Ya, hadis Nabi SAW, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebut perselisihan di kalangan para sahabatku, maka apa? Tahanlah. Jadi yang paling penting kita doakan untuk sahabat Ali bin Abi Thalib dan untuk sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Kalau terjadi peperangan di antara mereka, itu sudah terjadi. Mau diapain lagi? Yang paling penting kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya dan mengampuni mereka semuanya. Adapun mengusut kembali, ya, menyalahkan salah satunya dan yang lainnya menjelekkan, maka ini tidak diperkenankan. Kita katakan kedua-duanya adalah berijtihad, ya, berijtihad. Yang benar maka dia dapat dua pahala, yang salah maka dia dapat satu pahala. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Nah, itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi perselisihan di kalangan para sahabat. Jadi menahan lisan-lisan kita dari mencela mereka. Ustaz, bagaimana cara membantah orang yang menghalalkan demo? Cara membantahnya dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Kalau antum enggak punya ilmu, enggak usah bantah. Ya, enggak usah bantah, nanti tambah masalah. Ya, dengan ilmu. Mereka memiliki dalil-dalil, syubhat-syubhat, bantahlah dengan ilmu. Ya, bantahlah dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab. Nah. Apakah pengurus atau musyrif suatu ma'had juga termasuk pemimpin? Ya, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Cuma kepemimpinan itu kan bertingkat-tingkat. Ya, tentu pemimpin suatu negara tanggung jawabnya lebih besar daripada kalau cuma mudir pondok atau apalagi cuma ketua asrama. Itu juga kepemimpinan. Ya, tapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Nah. Ma ahsanu kitabin fi mabhasi anwa'i syirk. Jazakumullahu khair. Kitab tentang syirik ada siapa ya namanya ya? Ada buku tentang asyirk fil qadimul hadis. Mana lupa nama penulisnya? Syekh Abu Bakar siapa begitu? 3 jilid. Itu bagus ya, komplit tentang masalah kesyirikan. Asyirku fil qadimi wal hadis. 3 jilid. Anak punya. Ya. Terus juga ada juga buku tentang Madhahirus Syirk yang ditulis oleh Mubarak Al-Mili, seorang ulama Jazair. Itu juga bagus. Jadi banyak buku yang membahas tentang masalah apa? Kesyirikan dan fenomenanya. Apakah betul jika kita apa ini? Mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Ya. Apakah betul jika kita mengejar akhirat, maksudnya mungkin memprioritaskan akhirat gitu ya, maka dunia akan mengikut. Ya, betul. Ya, orang yang menjadikan dunia sebagai prioritas utamanya, maka dunia akan apa? Mengikut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'ala Allahu hinahu fi qalbihi wa ja'ala lahu syamlahu." Ya. Wa atatshu dunya wa hiya rahiman. Barang siapa yang akhirat itu adalah prioritas utamanya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya di dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya ya sendiri. Jadi Allah akan memberikan kecukupan kepadanya karena dia memprioritaskan akhirat. Makanya jadikan akhirat itu adalah tujuan dan prioritas kita. Orang yang menjadikan akhirat sebagai prioritasnya, yakinlah dia akan diberi kecukupan oleh Allah SWT. Ya, tapi kalau tujuan kita adalah dunia, prioritas utamanya dunia, akhirat yang enggak dapat kita. Jelas ya? Jadi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, dia malah enggak dapat akhirat. Tapi kalau dia menjadikan akhirat itu adalah sebagai prioritas utamanya, maka dunia akan dia dapatkan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memprioritaskan akhirat. Baik, pertanyaan terakhir. Ada sebagian kelompok yang apa ini? Mengatakan mengkhususkan salah satu surat itu tidak mengapa seperti Yasin, dan mereka berdalil dengan salah satu sahabat yang pernah mengimami dan di akhir surat dia membaca surat Al-Ikhlas dan berdalil dengan hadis man qara'a Yasin ... Bagaimana pendapat dan penjelasan Ustaz? Taip. Berdalil dengan hadis tadi, yaitu kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap kali sholat dia menutupnya dengan apa? Surat Al-Ikhlas. ya, kemudian dikiaskan dengan yang lainnya, tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena sahabat tersebut melakukan, ya, apa yang beliau lakukan tadi itu dengan persetujuan Nabi. Jadi itu masuk dalam hukum sunnah. Karena itu termasuk takrir. Paham ya? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup ucapan, mencakup perbuatan, dan mencakup takrir, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu persetujuan Nabi. Bahkan dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaanmu kepada Al-Ikhlas menjadikan Allah cinta kepada kamu. Ya, itu persetujuan dari Nabi. Kalau seandainya bukan karena persetujuan Nabi, itu bukan sunnah. Jelas? Kalau seandainya tidak disetujui oleh Nabi, maka itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena disetujui oleh Nabi, maka itu tidak mengapa. Adapun hadis siapa yang baca Yasin terus atau Yasin Qalbul Quran dan sebagainya, kata para ulama ahlul hadis, seluruh hadis tentang keutamaan surat Yasin secara khusus adalah apa? Tidak sahih. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni, ya. Demikian juga Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil dan ulama-ulama yang lain, semua hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih. Seperti juga Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, bacakan Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ya, hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau memang tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lantas kenapa kita tidak mengamalkan yang sahih saja? Ya, daripada mengamalkan yang hadis yang dhaif, kenapa kita tidak mengamalkan yang jelas-jelas sahih? Contohnya tentang Al-Kahfi. Malam Jumat atau hari Jumat itu yang dianjurkan adalah baca surat Al-Kahfi. Hadisnya sahih. Ya. Fi sahihil hadisi suhlun an saqimi. Kata Imam Ibnu Mubarak, apa? Dalam hadis yang sahih itu terdapat kesibukan, ya, untuk mengamalkan hadis yang dhaif. Artinya, kita ngamalkan yang sahih saja dulu. Masih banyak yang belum kita amalkan. Kenapa kemudian kita mengamalkan hadis yang dhaif? Masih banyak amalan-amalan yang hadisnya sahih, jelas-jelas sahih, belum kita amalkan. Ya, baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.